Maafkanlah diriku, maafkan sayangku. Dulu aku membencimu, oh tapi sekarang ku mencintaimu. Maafkanlah aku. Ada yang perlu kita maafkan, karena kita sama-sama bersalah. Mari kita sama-sama membina, saling cinta dan saling menyayangi. Oh Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, lindungilah kami. Maafkanlah diriku, maafkan sayangku. Dulu aku membencimu, oh tapi sekarang ku mencintaimu. Maafkanlah aku. Ada yang perlu kita maafkan, tak ada yang perlu kita maafkan, karena kita sama-sama bersalah. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, lindungilah kami. Ya Ilahi Rabbi, satukanlah kami. Oh jangan pisahkan kami, sehidup semati satukanlah kami. Oh sehidup semati.